السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، kita masih membahas satu hadis lagi terkait waktu pelaksanaan salat Isya dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim, khusus bab atau mencakup semua bab. Hadis berikutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala a'tamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isya. Pada satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Isya hingga larut malam. Hatta raqadan nas wastayqadu wa raqadu wastayqadu. Sampai para sahabat itu tertidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tertidur lagi, bangun lagi. Artinya mereka tidak bisa tidur nyenyak, namun mereka tetap bersabar untuk menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Umar bin Khattab faqala as-salah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "As-salah, waktunya salat ya Rasulullah." Qala Atha, qala Ibnu Abbas. Atha perawi hadis mengatakan kepada, atau beliau meriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan, "Fa kharaja Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ilaihi. Ka'anni anzuru ilaihi al-ana yaqturu ra'suhu ma'a." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan saya melihat beliau seperti meneteskan air dari rambutnya, sehingga rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat basah. Wadi'an yadahu ala ra'sihi, beliau meletakkan tangannya di atas kepalanya. Faqala, lalu beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la'amartuhum ayusalluha hakadha." Andai kan tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk melaksanakan salat Isya hakadha, seperti ini, yaitu di waktu tengah malam ketika banyak orang sudah mulai tidur. Yang itu merupakan waktu paling afdal menurut sebagian ulama. Tayyib. Ulama berbeda pendapat kapankah pelaksanaan sholat Isya yang paling afdal. Apakah di awal waktu ataukah di akhir waktu? Pendapat pertama mengatakan pelaksanaan sholat Isya yang paling afdal adalah di awal waktu, sehingga begitu azan maka, atau begitu masuk waktu Isya, maka yang paling afdal adalah segera melaksanakan sholat Isya dan tidak menunggu di akhir waktu. Mereka berdalil kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Isya di awal waktu. Sementara beliau melaksanakan salat Isya tengah malam itu hanya beberapa kali saja. Tapi yang lebih dominan, beliau ngerjakan salat Isya di awal waktu. Sehingga andaikan pelaksanaan salat Isya di akhir waktu itu lebih afdal, lawadhabahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tentu akan dibiasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waktu pelaksanaan sholat isya yang paling afdol adalah di akhir waktu. Dan akhir waktu sholat isya itu tengah malam untuk waktu pertama. Karena waktu sholat isya ada berapa? Ada dua. Yang pertama waktu ikhtiari, yang kedua waktu doruri. Apa itu waktu ikhtiari? Waktu ikhtiari adalah waktu di mana orang yang tidak punya udzur boleh milih pelaksanaannya, bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Batas akhirnya sampai tengah malam. Sejak masuk waktu isya sampai tengah malam. Ini waktu apa? Ikhtiari. Sehingga mau dikerjakan misalnya isya jam setengah 8, jam setengah 8, jam 9, jam 10, 11, ataukah jam 12, ini waktu ikhtiari. Silahkan, bebas. Yang kedua adalah waktu doruri. Waktu doruri pelaksanaan sholat isya dimulai dari tengah malam sampai subuh. Dan nanti kita akan bacakan beberapa pendapat ulama tentang batas akhirnya. Untuk waktu doruri, seseorang tidak diperbolehkan secara sengaja memilihnya kecuali jika dia memiliki udzur. Batasnya adalah dari tengah malam sampai subuh. Karena itu kalau ada kebiasaan sebagian orang, saya itu kalau ingin tahajud, maka saya tidur setelah maghrib, kemudian nanti sengaja tidak sholat isya dulu sehingga bisa bangun jam 2 lalu sholat isya. Wah, Anda keliru. Ini bukan cara yang afdol, karena ini berarti secara sengaja apa? Menunda pelaksanaan sholat isya sampai waktu doruri. Ada udzurnya gak? Gak ada, karena dia tidur setelah maghrib itu kesengajaan. Baik, kita kembali ke sini. Nabi SAW mengatakan bahasanya waktu, atau pendapat yang kedua mengatakan waktu yang paling afdal untuk sholat isya adalah di akhir waktu ikhtiari, bukan di akhir waktu doruri. Di akhir waktu ikhtiari. Sehingga ketika ada orang yang melaksanakan sholat isya di tengah malam, pahalanya lebih besar dibandingkan mereka yang melaksanakan sholat isya di awal waktu. Lalu bagaimana menjawab pendapat pertama dengan alasan bahwasanya itu kebiasaan Nabi SAW? Maka dijawab oleh pendapat yang kedua, mengapa Nabi SAW terbiasa melaksanakan sholat isya di awal waktu padahal yang lebih afdol itu di akhir waktu? Jawabannya disebutkan dalam hadis ini, yaitu apa? Andai tidak memberatkan umatku. Sehingga karena pertimbangan agar tidak memberatkan umatnya, beliau meninggalkan al-afdal dan beliau memilih yang mafdul. Beliau tinggalkan yang lebih afdal, beliau memilih yang kurang afdal. Dan itulah masalah afdaliyah. Ini masalah apa? Afdaliyah. Afdaliyah itu begini. Baik pertama maupun yang kedua sama-sama sunnah atau sama-sama bernilai benar. Cuman yang kedua tingkatan kebenarannya lebih tinggi dibandingkan yang pertama. Maka orang boleh meninggalkan yang kedua dengan memilih yang pertama ketika di sana ada pertimbangan bahwasanya itu lebih maslahat. Berarti dia memilih yang mafdul, meninggalkan yang afdal karena pertimbangan maslahat. Contoh ya, kita punya kebiasaan bahwa kesannya ketika selesai atau ketika sholat sunnah itu geser, pindah tempat, kemudian tukar tempat dengan temannya, yang samping kanan ke kiri, ke kiri ke kanan, depan ke belakang, belakang ke depan. Kadang tukeran dengan imam, imam suruh mundur, dia maju menempati posisi imam. Dan memang bahasanya sholat qobli ba'diyah di tempat yang berbeda dengan sholat wajib itu lebih afdol. Meskipun boleh saja sholat qobliyah di tempat yang sama dengan pelaksanaan sholat wajib, dengan satu syarat, sudah ada jeda. Apa jedanya? Jedanya adalah adzikru wal kalam, zikir atau bicara. Sehingga kalau sudah ada jeda, kita zikir setelah sholat, kemudian baru sholat sunnah, tidak ada kesan menyambung antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Karena itu ketika orang melaksanakan sholat ba'diyah di tempat dia sholat wajib, sesuai sunnah, selama sudah ada jeda. Tapi kalau dia pindah, itu lebih afdol. Nah, cuman mempertimbangkan, kalau saya pindah, ini nanti diikuti semasjid, satu masjid ngikuti semuanya, dan mungkin akan ribut. Nah, karena ada jamaah yang gak ngerti, atau nanti dikhawatirkan melewati orang yang sedang salat, di belakangnya ada orang yang salat, di belakangnya ada orang yang salat, kemudian ini pindah, ini yang sebelah kanan atau kiri, sebelah kiri dia pindahnya melewati belakangnya. Nah, ini kan bisa terhitung melewati orang yang salat. Karena yang jadi sutra adalah orang yang berada di depan orang yang sedang salat. Begitu dia pindah melewati di belakang sutrahnya ini, maka dia terhitung melewati orang yang sedang salat. Dan itu sekali lagi pernah saya lihat di Masjid Al-Hidayah Kerajaan. Wedo Martani Ngemplak Sleman. Maka mohon untuk diwaspadai. Nampaknya ingin mengamalkan yang lebih afdol, tapi dia melanggar larangan yang besar. Karena melewati orang yang sholat hukumnya apa? Dosa besar. Nah, ketika dikhawatirkan demikian, lalu kita pilih, bapak lebih baik di sini saja. Tujuannya dalam rangka apa? Menghindari kondisi yang barangkali lebih bermasalah. Insyaallah pilihan seperti ini sudah tepat. Namun pertimbangan-pertimbangan ini kembali kepada ijtihad pelaku, sehingga dia menimbang, ini afdol, ini lebih afdol, saya tinggalkan yang lebih afdol, saya milih yang ini saja. Dan pilihan itu dilakukan dalam rangka untuk menghindari madarat yang lebih besar, insyaallah diperbolehkan. Contoh yang lain, ketika orang sholat bersutrah dengan orang yang sedang duduk di depannya, kemudian orang yang duduk ini pindah atau dia pulang, berarti dia kehilangan sutrah. Kanan kirinya jauh, mau geser ke kanan dikit jauh gak bisa, depannya juga selisih satu shaf, dan dia berada di lingkungan masjid yang sensitif, sehingga kalau ada hal yang dianggap baru nanti divonis LDII. Wah, padahal dia bukan LDII. LDII itu anti jenggot, dia jenggotnya lebat, ini LDII. Atau nanti dia divonis yang macam-macam, oh ini NII, atau divonis ini RMS, mbok-mbok ya. Maka yang seperti ini sebaiknya dia tinggalkan. Karena kalaupun dia tidak bergerak, kalaupun dia tidak bergerak, sebenarnya tugas mengambil sutrah itu adalah tugas sebelum sholat. Begitu sudah mulai sholat, kok sutrahnya hilang, dia tidak ada kewajiban untuk mencari yang lain. Dan yang menganjurkan untuk berpindah adalah ulama Malikiyah Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ketika itu memungkinkan. Yang lebih parah, dan ini pernah diposting oleh salah satu ulama di Mekah ya. Beliau ketika umroh atau ketika berkunjung ke Masjidil Haram pernah melihat ada seperti itu. Dia mencari sutrah ke depannya itu sampai jalan beberapa shaf, 5 atau 6 shaf. Lalu beliau katakan, kamu mencari sunnah tapi sholatmu batal dengan ijma ulama, karena jadinya banyak bergerak, karena dia maju terlalu jauh, 6 shaf atau 5 shaf dia maju, padahal itu bergerak terlalu banyak dan itu bisa membatalkan sholat. Sehingga dia niatnya ingin mengamalkan sunnah tapi justru malah membatalkan sholatnya. Baik, maka sebagaimana ada orang yang belajarnya tidak sempurna di bagian A, ada orang yang belajarnya tidak sempurna di bagian B, prakteknya akhirnya keliru seperti itu. Karena yang namanya mengamalkan sunnah tidak hanya bermodal semangat, tapi juga modal bimbingan agar kita bisa lebih tepat ketika mengamalkannya. Selanjutnya, apa makna Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir memberatkan umatnya? Kata An-Nawawi, maknanya beliau khawatir memberatkan umatnya, maknanya adalah annahu khasyya ayyadhibu alaihi fayufrada alaihim. Beliau khawatir kalau beliau terus-menerus melaksanakan sholat isya di tengah malam, nanti Allah akan wajibkan mereka untuk sholat isya di tengah malam. Beliau khawatir kalau terus-menerus itu dilakukan, maka nantinya sholat isya diwajibkan tengah malam. Sehingga ketika itu diwajibkan tengah malam, tentu akan memberatkan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hakim, dat yang maha bijaksana. Coba bapak ibu bayangkan, andaikan sholat isya dikerjakan tengah malam, yang dikerjakan di awal malam saja gak sampai satu sok, kalau dikerjakan tengah malam mungkin gak ada adzan, karena takut ganggu, khawatir. Akhirnya bisa jadi orang-orang yang gak suka sama Islam, orang-orang munafik, menyebut agama ini agama pengganggu, lagi waktunya istirahat ada orang adzan, dan aneka komentar yang lainnya. Allah dat yang maha hakim, maha bijaksana, alim, maha tahu. Dan itu bagian dari betapa sempurnanya syariat agama ini. Maka Allah sediakan waktu, namun syariat hanya menjelaskan yang lebih afdol di sini. Tapi batas waktu awalnya di awal malam. Karena itulah para ulama mengatakan kondisi ini tidak ada di zaman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang melaksanakan salat isya tengah malam, maka berarti kekhawatiran nanti akan turun wahyu diwajibkan sudah tidak ada. Dan itu sering terjadi pada beliau. Beliau sengaja tinggalkan hal-hal yang rutin atau amal-amal yang sifatnya sunnah agar tidak dirutinkan, karena khawatir diwajibkan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Al-Khattabi rahimahullah, innama yustahabbu ta'khiruha litatula muddatun intidhari shalah. Dianjurkan untuk mengakhirkan sholat isya agar orang yang menunggu pelaksanaan sholat isya itu semakin lama. Wal muntadhiru wa muntadhiru sholati fi sholatin, dan orang yang sedang menunggu sholat dia terhitung sedang melaksanakan sholat. Sehingga biar pahala di sini itu lebih banyak, maka komatnya ditunda. Pak, komat pak, nanti dulu, kita nyari pahala. Ayo toh pak, komat pak, nanti dulu ya. Biar lama, ini kita sedang sholat. Besok takmirnya langsung direngsarkan ya. Kongkon komat-komat, gak komat-komat. Sekarang dikasih batas waktu 10 menit itu terasa lama sekali, didelak-delok gak rambung-rambung ya. Apalagi kalau orang punya kegiatan. Orang di masa silam kalau sudah malam, sudah waktu isya, jarang di antara mereka yang berkegiatan. Makanya begitu sahabat datang ke masjid waktu sholat isya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang-datang sampai tengah malam, enggak ada di antara mereka yang bubar. pulang dulu ngombeni unta. Mereka nunggu diam di situ sampai ketiduran, bangun kok belum komat, tidur lagi, bangun lagi saking ngantuknya. Namanya orang beraktivitas ketika siang hari. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai batasan waktu sholat isya. Di sini saya akan bacakan beberapa pendapat dari beberapa madhab. Yang pertama adalah pendapat Ibnu Qudamah. Apa madhab beliau? Hambali. Kata Ibnu Qudamah, wal aula insyaallah alla yuakhiraha an thulutsil lail wa in akharaha ila nisfil lail jaza wa ma ba'da nisfi waqtu daruratin. Yang lebih tepat insyaallah jangan sampai diakhirkan melebihi tengah, melebihi sepertiga malam. Jangan sampai diakhirkan melebihi sepertiga malam. Sehingga kalau menurut Ibnu Qudamah, waktu afdolnya itu sepertiga malam pertama. Ngitungnya dari mana? Sepertiga malam, setengah malam, sepertiga malam terakhir. Ngitungnya itu dari mana? Penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Siapa beliau? Bapaknya Syekh Abdul Razak. Kalau penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, perhitungan sepersekian itu dimulai sejak Isya sampai subuh, bukan dimulai sejak Maghrib. Sehingga dihitung Isya jam berapa? Jam 19.13. Subuh jam 4.27. Berapa jam? Selisihnya berapa jam? 7 jam. 9 lebih seperempat. Baik, 9 lebih seperempat jam. Anda bagi 3, berarti per 3 jam ya. Pas buat per 3 jam. Berarti waktu yang paling afdol menurut Hambali adalah tambah 3, jam 10.15. Kita genapkan jam 10. Itu yang paling afdal menurut Hambali. Wa in akharaha ila nisfil lail jaza. Sehingga hadis ini, hadis yang tadi kita baca, kalau menurut Hambali itu dipahami masuk sepertiga malam pertama. Dan kalau dia akhirkan sampai pertengahan boleh. Dan setelah pertengahan itu waktu darurat. Sehingga Hambali membagi menjadi 3. Sepertiga malam pertama ditaruh di ujung paling afdol. Adzan, selesai kajian Al-Lu'lu' wal Marjan, komat jam 9:30. Misalnya ya. Mau dipraktekkan? Kemudian kalau sholatnya pertengahan malam, hukumnya boleh dan tidak lebih afdol. Kalau lebih dari itu masuk waktu darurat. Al-hukmu fihi, hukmu waktu darurat fi sholatil asri. Dan hukumnya sama sebagaimana waktu darurat untuk sholat asar, yaitu makruh kecuali bagi orang yang memiliki uzur. Dan saya pernah mendengar ada orang yang punya prinsip tadi. Saya itu biasanya jam 7 sudah tidur dan sengaja gak sholat isya, nanti jam 2 bangun agar bisa tahajud. Karena dia merasa punya beban untuk melaksanakan sholat isya, akhirnya tidurnya gak nyenyak 100%. Jam 2 bangun sholat tahajud, sholat isya tahajud. Anda keliru karena mengakhirkan yang wajib ditaruh di waktu yang makruh. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat madhab Malikiyah. diwakili oleh perkataan Muhammad Ulayyish. Dalam kitab Minahul Jalil, beliau mengatakan wayantahi mukhtarul isya ila akhiri sulusil awal. Waktu ikhtiar untuk salat isya adalah sepertiga malam pertama minal lail. Kalau menurut Malikiyah, min ghurubi syamsi, dihitung dari sejak terbenamnya matahari. Berarti dihitung sejak maghrib. Waqila ikhtiyaruha mumtaddun lil fajri fala darurata laha. Dan pendapat yang kedua dalam Malikiyah, waktu isya cuma satu, ikhtiari saja dari mulai masuk isya sampai subuh, sehingga tidak ada waktu daruri. Baik, saya ulang ya. Menurut pendapat Malikiyah, waktu sholat isya itu ada dua, atau ada dua pendapat ya. Pertama, pendapat pertama mengatakan waktu ikhtiarinya sampai sepertiga malam pertama, dihitung dari maghrib. Jadi jam 6, subuh jam 4, 10 jam. 10 jam berarti dibagi 3, 3 setengah ya. Jam 8, jam 7, 8, setengah 9. Atau jam 9, setengah 10. 3 setengah, setengah 10. Maka setengah 10 ini waktu ikhtiari. Pendapat yang kedua, isya boleh dilakukan kapanpun, dari sejak mulai masuk waktu isya sampai subuh, dan gak ada waktu makruh. Ini pendapat Malikiyah yang kedua. Baik. Yang ketiga, pendapat Syafi'iyah. Wal mukhtar, ini perkataan An-Nawawi ya, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Wal mukhtar thulutsul lail. Fa idza dhaba waqtul ikhtiyar baqiya waqtul jawaz ila tulu'il fajr tsani. Hadha huwa al madhhab. Pendapat yang lebih kuat, waktu ikhtiari untuk sholat isya adalah sampai sepertiga malam pertama. Jika sudah berlalu waktu ikhtiar, maka yang tersisa adalah waktu daruri, dan itu sampai subuh. Dan inilah pendapat yang benar dalam madhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Baik, sehingga di sini kita bisa memahami ada tiga pendapat yang menegaskan bahwa yang dimaksud waktu yang paling afdal dengan mengakhirkan sholat isya adalah di akhir sepertiga malam yang pertama. Dengan perhitungan yang berbeda, bisa di jam 10 kurang lebih untuk waktu Jogja, atau di jam setengah 10 menurut pendapat Malikiyah. Wallahu a'lam. Dan seperti ini harus dihafalkan dulu ya, ketika mau ujian. Ada ikhtilaf para ulama, sehingga kita kadang buat tabel. Apa saja pendapat Malikiyah, apa saja pendapat Hambali, dihafalkan sampai ujian. Rampung ujian lupa. Sama seperti kita dulu ya. Sehingga mahasiswa yang belajar di jurusan fikih usul fikih ya, mirip seperti waktu kita belajar biologi. Pokoknya dihafalkan target sampai ujian. Karena menghafal aqwalul ulama itu ya butuh konsentrasi yang cukup rumit. harus memilah-milah ini pendapat A, pendapat B, pendapat C. Saya ketemu dengan salah satu talib Indonesia yang kuliah di Riyadh, di King Saud University. Beliau mengambil jurusan fiqhul muqarin, fikih muqarona, fikih perbandingan madhab. Waktu ketemu, masya Allah, luar biasa hafalan kamu. Karena dia harus menghafal aqwalul ulama, dan itu syarat untuk bisa mengambil nulis tesis. Kalau enggak hafal itu, ya, nanti dites dia sejauh mana dia hafal. Kemudian beliau bilang gini, sebenarnya kalau kita telusuri terus di bab ini apa saja, di bab ini apa saja, nanti kita akan tahu kalau ada pendapat seperti ini kira-kira perbuatan madhab siapa. Oh, ini sesuai dengan usul madhab A, sesuai dengan usul madhab B. Nanti akan ketahuan ini perbuatan madhab A, perbuatan madhab B. Nah, membiasakan seperti itu butuh banyak membaca. Qala Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj perawi dari Atha, dan Atha adalah perawi dari Ibnu Abbas. Fastathbattu Atha'an kaifa wada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ra'sihi kama amba'ahu Ibnu Abbas. Maka aku minta kepastian dari Atha, kayak gimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan tangannya di kepala sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Fabaddadali Atha'un baina asabihi syai'an min tabdid, thumma wada'a atrafa asabihi ala qarni ra'si. Kemudian Atha, di situ diterjemahkan apa? Baddada. Membentangkan. Merenggangkan. Atha merenggangkan jari-jarinya, kemudian beliau menaruh ujung-ujung jari-jarinya di qarni ra'sihi, di atas kepalanya. Qarnu ra'si, qarnu itu artinya tanduk, ya. Qarnu ra'si, di atas kepalanya. Thumma dhammaha, kemudian beliau kumpulkan, direnggangkan terus dikumpulkan. Yumirruha kadzalika 'ala ra'si hatta massat ibhamuhu tarfal udhun. Beliau lakukan seperti itu di atas kepala sampai apa? Jempolnya itu menyentuh ujung telinga. Ya, mungkin sambil apa? Kepalanya dipijiti dari atas gini, ya. Mimma yalil wajha ala sudghi, di atas ubun-ubun, wa nahyatil lihyah, dan bagian pertengahan jenggot. La yuqassiru, gimana bacanya terjemahannya? Ada kalimat jenggot terus, tidak mengurangi, tanpa mengurangi dan tanpa mencengkram, illa kadzalik, kecuali seperti itu. Wa qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum ay yusallu hakadha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk salat di waktu ini. Jadi dipraktikkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuhkan tangannya di kepala. Nah, kadang ada hadis yang disampaikan oleh perawi dengan cara seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian beliau senyum. Sahabat ketika menyampaikan itu, selesai membacakan hadis, senyum. Nanti tabi'in, muridnya sahabat, membacakan itu kepada muridnya, selesai membaca hadis, senyum. Dan terus sampai terakhir yang nulis hadis, Bukhari. Hadis seperti ini disebut dengan hadis musalsal. Disebut hadis apa? Musalsal. Sehingga ketika dia membaca hadis itu sambil mempraktekkan gerakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun temurun terus dari guru ke murid, murid ke murid berikutnya, sampai ke yang menulis. Dan hadis musalsal itu salah satu di antara indikator hadis yang sahih. Karena disertai dengan gerakan yang ini enggak putus. Berarti insya Allah ini sabit, ini hadis yang betul-betul terbukti nyambung riwayatnya. Karena kalau putus, gerakan itu hilang. Nah, bisa jadi jika ini adalah dari Ibnu Abbas, praktek menggerakkan tangan di atas kepala, menirukan gerakan tangan Nabi SAW, itu diriwayatkan oleh Atha' dari Ibnu Abbas. Kemudian Atha' menyampaikannya kepada Ibnu Jurayj. Nanti Ibnu Jurayj menyampaikannya kepada orang di bawahnya. Berarti ini masuk hadis musalsal. Kemarin ada Taurah di Al-Furqan ya. Taurah itu berisi atau membahas tentang hadis-hadis musalsal. Mana kemarin? Hadis-hadis musalsal dalam kitab A. Misalnya musalsal senyum itu diriwayatkan. Apa saja hadis yang musalsal senyum? Hadis musalsal apalagi gitu. Mana saya dapat broadcast-nya kemudian saya simpan ya. Nah, itu salah satu di antara indikator hadis itu sahih. Wallahu a'lam. Tayyib. Ada yang disampaikan? Satu menit lagi. Tidak ada. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya ke bab baru, bab istihbabut tabkir bisubhi fi awwali waqtiha. Bab anjuran untuk melaksanakan salat subuh di awal waktu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.